بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Akhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada malam hari ini biiznillah kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab tafsir, yaitu kitab Taisir Al-Karim Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya ulama ahli tafsir di abad ini, yaitu Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam pembahasan Suratul Fatihah, Surat Al-Fatihah. Kita sampai pada ayat Maliki Yaumiddin. Kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, Qala al-muallif Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, wa qawluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat yang selanjutnya. Ayat yang keempat menurut pendapat yang sahih. Firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Ae maknanya, nakhussuka wahdaka bil ibadati wal isti'anah, kami khususkan engkau ya Allah, kami khususkan engkau saja ya Allah dalam beribadah dan dalam memohon pertolongan. Li'anna taqdimal ma'muli yufidul hasr, dikatakan khusus untuk Allah ibadah tersebut atau isti'anah tersebut khusus untuk Allah, tidak untuk yang lainnya. Lianna, karena takdimal ma'mul yufidul hasr, konteks kalimat yang dia itu takdimul ma'mul, mendahulukan ma'mul objek itu, yufidul hasr, memberi faedah pembatasan atau pengkhususan. Dan ini salah satu kaidah dari kaidah bahasa Arab. Taqdimul ma'mul 'alal 'amil yufidul hasr. Mendahulukan objek ya, daripada kata kerja ya, itu memberikan faedah na'am hasr, pembatasan. Mendahulukan objek daripada nama penyebutan kata kerja serta pelakunya, pelakunya atau amil, ini memberikan faedah pembatasan. Dalam ayat ini dikatakan iyyaka na'bud, hanya kepada engkau, disebutkan dulu objeknya, hanya kepada engkau na'budu, kami beribadah, baru disebutkan kata kerja dengan nam pelakunya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan na'buduka, kami beribadah kepadamu. Nah, yang demikian karena Allah Subhanahu wa taala pengen mengkhususkan, ingin menyebutkan pengkhususan ibadah dan isti'anah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan iyyaka na'bud. Dan kalau sekedar na'buduka, ini hanya sekedar isbat, penetapan, kami beribadah kepadamu. Tetapi kalimat iyyaka na'bud, hanya kepada engkau kami beribadah, ini mengandung isbat wa nafi, penetapan dan penafian. Yaitu penetapan ibadah hanya kepada Allah dan menafikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wa huwa itsbatul hukmi lil madzkur. Mendahulukan objek daripada amilnya, pelakunya. Ini memberikan faedah hasar pembatasan. Apa pembatasannya? Yaitu itsbatul hukmi lil madzkur, menetapkan hukum ibadah hanya untuk Allah. Wa nafyuhu amma adah, dan menafikan ibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Fa ka'annahu yaqul, seakan-akan dia mengatakan na'buduka wa la na'budu ghairak, kami beribadah kepadamu dan kami tidak beribadah kepada selainmu. Jadi seakan-akan dia mengatakan demikian. Wa nasta'inu bika wa la nasta'inu bi ghairik, seakan-akan dia juga mengatakan kami meminta pertolongan kepadamu ya Allah dan kami tidak meminta pertolongan kepada selainmu. Sehingga al-ibadah dan isti'anah dikhususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian dalam ayat ini wa qaddama al-ibadata 'ala al-isti'anah, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan ibadah daripada isti'anah, meminta pertolongan. Padahal kedua-duanya adalah ibadah. Isti'anah juga ibadah. Meminta pertolongan kepada Allah juga ibadah. Allah sebutkan dua-duanya. Dan Allah mendahulukan kata ibadah na'buduka, hanya kepada engkau kami menyembah ya Allah, kami beribadah ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan ibadah daripada isti'anah min babi taqdimil 'am 'alal khas, dalam rangka mendahulukan yang umum dari yang khusus. Mendahulukan yang umum daripada yang khusus. Ibadah itu umum. Nah, kemudian isti'anah itu khusus, itu salah satu jenis ibadah. Wa ihtimaman bi taqdimi haqqihi ta'ala 'ala haqqi 'abdi. Dan juga dalam rangka perhatian dengan mendahulukan hak Allah. Iyyaka na'bud, hanya kepada engkau kami beribadah. Ini mendahulukan hak Allah ala haqqi 'abdi, daripada hak makhluknya atau hak hambanya. Wa nasta'inu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Ini hak hamba, meminta pertolongan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan ibadah daripada isti'anah dalam rangka tadi, mendahulukan yang umum atas yang khusus, ya, dan dalam rangka perhatian penuh terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mendahulukan hak Allah daripada hak hambanya. Dan ini merupakan rahasia dari rahasia-rahasia didahulukannya kalimat iyyaka na'bud sebelum iyyaka nasta'in. Wal ibadatu, sedangkan makna ibadah kata Syekh adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-a'mali wal aqwali al-zahirati wal batinah. Ibadah adalah nama yang mencakup bagi seluruh perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Nama ibadah itu suatu nama yang mencakup seluruh perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi, minal a'mali wal aqwal, baik berupa perbuatan ataupun perkataan, al-zahirati wal batinah, baik yang nampak, yang lahir atau yang batin. Ini makna ibadah. Jadi semua perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik itu ucapan atau perbuatan, baik yang nampak atau tersembunyi, ini adalah ibadah. Sedangkan al-isti'anah, wal-isti'anatu hiya'timadu ala Allah Ta'ala bijalbil manafi'i wa daf'il madar. Isti'anah adalah menyandarkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam meraih manfaat dan menolak mudarat, ma'asikati bihi fitahsili dhalik, yang disertai dengan sikap kepercayaan yang penuh kepada Allah dalam mendapatkan hal tersebut, yaitu dalam meraih kebaikan atau manfaat dan dalam menolak mudarat. Ini makna isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Artinya apa? Dia bersandar kepada Allah dalam mencari manfaat atau mendapatkan manfaat atau menolak mudarat, yang disertai dengan kepercayaan penuh kepada Allah dalam mendapatkan manfaat atau menolak mudarat tersebut. Kemudian kata Syekh, wal qiyamu bi ibadatillahi wal isti'anati bihi huwal wasilatu lis-sa'adatil abadiyah wan najati min jami'i syurur. Kata Syekh, menjalankan ibadah kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah adalah wasilah yang menyampaikan, perantara yang menyampaikan seorang hamba lis-sa'adatil abadiyah, ke kebahagiaan yang selama-lamanya, mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan yang selama-lamanya. Wan najati min jami'i syurur, dan selamat dari seluruh keburukan atau kejelekan. Jadi menjalankan ibadah kepada Allah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah, ini perantara yang mengantarkan kepada kebahagiaan yang selama-lamanya, dan perkara yang mengantarkan kepada keselamatan dari seluruh keburukan dan kejelekan. Fala sabila ila najati illa bil qiyami bihima. Tidak ada jalan untuk menuju kepada keselamatan kecuali dengan menjalankan keduanya. Beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma takunul ibadatu ibadatan idza kanat ma'khudzatan an Rasulillah sallallahu ala alihi wasallam maqsudan biha wajhallah. Hanya saja ibadah itu dinamakan ibadah. Ibadah itu na'am benar-benar dinamakan ibadah. Idza kanat ma'khudzatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila ibadah tersebut diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudan biha wajah Allah, dengan tujuan untuk meraih wajah Allah. Jadi suatu ibadah itu dikatakan ibadah yang benar apabila ibadah tersebut tata caranya diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diniatkan ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ini merupakan dua syarat dari syarat-syarat diterimanya ibadah. Syarat yang pertama ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah semata. Syarat yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tata cara ibadah tersebut. Fa bihadzaini al-amrayni takunu ibadatan. Maka dengan dua perkara ini dia dinamakan sebagai ibadah yang benar. Dan apabila tidak terpenuhi salah satu syaratnya, maka dia bukan ibadah. Artinya bukan ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka harus diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan harus dengan tujuan meraih wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan terpenuhi keduanya, kedua perkara ini, maka ibadah tersebut dikatakan sebagai ibadah atau ibadah yang benar. Kemudian wa dzikrul isti'anati ba'dal ibadati ma'a dukhuliha fiha lihtiyajil 'abdi fi jami'i ibadatihi ila al-isti'anati billahi ta'ala. Disebutkan isti'anah, ya, wa iyyaka nasta'in, disebutkan isti'anah setelah ibadah, setelah wa iyyaka na'bud, iyyaka na'bud, setelah ini disebutkan istianah setelah isti'anah setelah ibadah, padahal isti'anah itu masuk dalam kategori ibadah, ya. Disebutkan demikian lihtiyajil abdi fi jami'i ibadatihi ilal isti'anati billah, karena seorang hamba itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ibadahnya. Jadi disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, disebutkan isti'anah setelah ibadah, padahal isti'anah adalah salah satu jenis ibadah. Kenapa? Karena seorang hamba itu butuh pertolongan Allah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga disebutkan secara khusus salah satu jenis ibadah ini, yaitu isti'anah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan menjalankan ibadah dengan baik kepadamu. Kita bisa melaksanakan ibadah, ya, adalah semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ringan menjalankan ibadah, kita ringan melangkahkan kaki ke masjid sholat, kita mudah menjalankan ibadah puasa, kita mudah bersedekah, kita mudah membaca Al-Quran, berzikir dan seterusnya, ini semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita sehat, bukan karena kita banyak harta, bukan karena kita rumahnya dekat dengan masjid, nah bukan karena yang lainnya. Nah kalau karena sehat, banyak orang yang sehat nggak datang ke masjid. Kalau karena rumahnya dekat dengan masjid, banyak orang rumah dekat dengan masjid nggak datang ke masjid. Nah dan seterusnya. Melainkan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba sangat butuh kepada pertolongan Allah, isti'anah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan salah satu jenis ibadah ini disebutkan dalam ayat ini. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah atau beribadah ya Allah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Jadi disebutkannya isti'anah setelah ibadah, padahal isti'anah itu masuk dalam kategori ibadah, karena seorang hamba sangat butuh kepada pertolongan Allah dalam seluruh ibadahnya. Fa'innahu in lam yu'inhu Allah, karena apabila seorang hamba tidak ditolong oleh Allah, lam yahsullahu ma yuriduhu min fi'lil awamir wajtinabi nawahi, maka dia tidak akan mendapati apa yang dia inginkan. Nah, dari keinginannya, baik keinginan melaksanakan perintah atau keinginan menjauhi larangan. Nah, jadi kita bisa menjalankan ibadah, menjalankan perintah-perintah Allah, itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa meninggalkan apa yang Allah haramkan, menjauhi berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita banyak meminta pertolongan kepada Allah, agar kita mudah dalam menjalankan ibadah kepadanya, dan kita mudah dalam meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan dan dosa, dengan terus kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengulangi kata iyyaka. Iyyaka na'bud, iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Nah, yang dalam bahasa Arab kalau ataf itu tidak harus menyebutkan atau mengulangi kata yang sama dari kata yang sebelumnya. Bisa saja dia mengatakan iyyaka na'bud wa nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah ya Allah dan meminta pertolongan. Bisa boleh demikian. Tapi dalam ayat ini Allah mengulangi kata iyyaka. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Nah, Yang demikian li ta'kidil ikhtisas, ya, untuk menekankan atau menguatkan pengkhususan, ya, untuk menguatkan lagi, ya, pengkhususan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya tidak berhak untuk diibadahi, ya. Nah, dan tidak berhak untuk dimintai pertolongan, ya. Naam, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala al-mu'in, yang menolong hambanya. Dan semua ad-din, semua aspek agama ini, ya, naam, yaduru alal ibadah wal isti'anah, ya, itu berputar di atas ibadah dan isti'anah, ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa kullu din yaduru alal ibadati wal isti'anah, dan semua aspek agama, ya, itu berputar di atas ibadah dan isti'anah, di atas ibadah kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga naam, disebutkanlah ayat ini secara khusus dalam suratul Fatihah, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dua lafaz yang sangat agung, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Ayat yang selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Hujan ya. Alhamdulillah. Nah, Allahumma sayyiban nafi'an. Qala Syekh rahimahullahu taala, tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ai dullana wa arsyidna, yaitu tunjukilah kami dan bimbinglah kami. Wa waffiqna ila siratal mustaqim, dan berilah kami taufik kepada jalan yang lurus. Wa huwa tariqul wadihu almusilu ila Allah. Jalan yang lurus adalah jalan yang jelas, jalan yang terang, yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila jannatihi, dan menyampaikan ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'rifatul haqqi wal 'amalu bih. Jalan yang lurus adalah ma'rifatul haqq wal 'amalu bihi. Mengetahui al-haq, kebenaran, dan mengamalkannya. Ini makna jalan yang lurus. Jalan yang lurus, kata Syekh, wa huwa ma'rifatul haqqi wal 'amalu bih. Mengetahui al-haq dan mengamalkannya. Fahdina ila sirat, wahdina fis sirat. Berilah kami petunjuk, atau tunjukilah kami ke jalan, itu jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah, dan tunjukilah kami di jalan yang benar. Fal hidayatu ila sirat, sedangkan makna hidayah, petunjuk ke jalan, itu jalan yang benar. maknanya adalah luzumu dinil Islam. Juga maknanya adalah luzumu dinil Islam, berpegang teguh dengan agama Islam. Watarku masiwahu minal adiyan, dan meninggalkan agama-agama yang selain Islam. Tinggalkan agama-agama yang selain Islam. Bahkan kita peringatkan manusia dari agama-agama yang selain Islam. Ya. Nah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna dina indallahi al-Islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Ya. Sedangkan agama yang selain Islam, maka itu adalah kesesatan. Man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Ini maknanya agama selain Islam adalah kesesatan. Nah, maka hati-hati ya dari aliran-aliran pluralisme atau liberalisme ya, atau yang lainnya yang mengatakan semua agama benar. Nah ya, sebagaimana salah satu tokohnya ya, atau yang mendukung pemikiran ini adalah salah satu ketua organisasi terbesar di negeri kita ya, yang tidak asing bagi kita, yang sekarang lagi naik daun karena terpilih lagi jadi ketua organisasi tersebut ya, Said Aqil Siraj. Nah, taib, ia mengatakan bahwasanya apa ya, Islam dengan Yahud dan Nasara itu besanan katanya. Nah, tau besanan. Nah, ya, jangan bermusuhan ya, jangan kerengan gitu. Jangan berselisih ya. Sama-sama besan kok. Nah, naudzubillahi min dzalik ya. Kira-kira Said Aqil ini baca ayat ini enggak? Ya. Baca ayat inna dina indallahi al-islam enggak kira-kira? Nah. Hah? Profesor ini orang ini. Ya. Profesor, doktor ya, dan gelar-gelar yang berikutnya. Nah. Mungkin kalau ada gelar di atas profesor, mungkin dia ya, dapat lagi mungkin. Baik. Nah. Sehingga satu di antara dua kemungkinan. Ima dia memang jahil, ya. Berarti profesor dan doktornya ini palsu, ya, jahil. Nah. Atau dia ini sengaja. Pura-pura bodoh ya, pura-pura jahil, pura-pura bodoh ya. Karena firman Allah inna dina indallahi al-islam ini sering dibawakan oleh para penceramah kan. Nah, sering kita dengar. Orang awam pun tahu ayat bahwasannya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Tahu ya. Nah, sehingga orang ini satu dari dua kemungkinan. Ima dia jahil, betul-betul bodoh ya, sehingga gelar profesor dan doktornya adalah dusta ya, palsu. Atau dia adalah orang yang memang sengaja ya, dia sesat di atas ilmu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Bismillah. Coba yang di atas si banana, masya Allah. Baik. Baik, kita lanjutkan. Makna al-hidayatu ila shirath, petunjuk kepada jalan yang benar adalah berpegang teguh dengan dinul Islam dan meninggalkan agama selain Islam. Wal hidayatu fi shirath, sedangkan hidayah fi shirath ya, kalau tadi ila pakai kalimat ila, kata ila, sekarang fi. Sedangkan hidayah fi shirath maknanya tashmal al-hidayata li jami'i tafasili diniya amalan ilman wa amalan. Ini mencakup, ya, mencakup hidayah, petunjuk li jami'i tafasili diniya, ya, kepada seluruh rincian-rincian agama ini, ya, rincian-rincian agama ini, ilman wa amalan, baik secara ilmu yaitu mengetahui rincian-rincian agama, atau amalan atau mengamalkan rincian-rincian dari agama tersebut. Nah, jadi hidayah ila sirat, ya, nah, maknanya berpegang teguh dengan agama Islam dan meninggalkan agama selain Islam. Sedangkan hidayah fi sirat ini adalah petunjuk untuk mengetahui semua rincian-rincian Islam dan mengamalkan rincian-rincian Islam tersebut. Fahada du'a'u min ajma'il adi'iyati wa anfa'iha lil abdi. Dan doa ini, doa ihdinas siratal mustaqim, ini doa yang paling lengkap, ya, dari doa-doa yang ada. Doa yang paling lengkap atau paling luas, wa anfa'iha, dan paling bermanfaat, lil abdi, bagi seorang hamba. Ya. Walihada, oleh karena ini, wajaba alal insan an yadu'awallaha bihi fi kulli rak'atin fi sholatihi au min sholatihi. Oleh karena ini wajib bagi setiap orang untuk berdoa kepada Allah dengan doa ini pada setiap rokaat dari sholatnya. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ini doa yang paling lengkap, ya, paling mencakup, ya, paling luas daripada doa-doa yang ada, dan paling bermanfaat bagi seorang hamba, sehingga doa ini wajib dibaca oleh seorang hamba setiap rokaat sholat, ya, baik itu imam, makmum atau munfarid. Li daruratihi la dzalik, karena sangat pentingnya dan sangat butuhnya seorang hamba kepada ini. Sangat butuhnya seorang hamba kepada jalan yang lurus. Dan doa ihdinas siratal mustaqim ini doa masalah, ya. Ini doa masalah, yaitu doa permintaan. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ini doa masalah, doa permintaan. Doa ada dua macam, doa ibadah dengan doa masalah. Doa ibadah dan doa masalah. Nah, doa ibadah, ya, doa yang hanya ibadah, tidak ada permintaan di situ. Ya, seperti apa? Seperti ayat sebelumnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb sekalian alam. Rabb semesta alam. Ini pujian bagi Allah. Memuji Allah itu ibadah, ya. Nah, memuji Allah itu ibadah. Baik. Dan alhamdulillahi rabbil alamin ini merupakan doa ibadah. Doa ibadah. Salat yang kita lakukan, ya, dari takbir sampai salam, ini doa ibadah. Nah, doa ibadah. Sedangkan yang kita minta kepada Allah, ya, ini namanya doa masalah. Seperti ini, ihdinas siratal mustaqim. Al-hidayah, ya. Itu ada empat macam. Dan yang paling pentingnya, ya, ada dua macam. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, al-hidayatu arba'atu aqsam lakinna ahammaha qisman. Hidayah itu empat macam, tetapi yang paling pentingnya dua macam. Yang pertama adalah hidayatu dalalah wal irsyad. Hidayah dalalah wal irsyad, dan ini umum, dan ini hidayah umum, ya, mencakup hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah yang umum. Hamba Allah bisa menjalankan hidayah yang ini. Ya, bisa melakukan hidayah yang ini, hidayah dalalah wal irsyad, hidayah petunjuk dan bimbingan. Hidayah petunjuk dan bimbingan. Ini umum dari dua sisi. Umum dari sisi petunjuk tersebut, atau siapa yang mendapat petunjuk, ya. Umum bagi mukmin atau kafir, ya. Mukmin dapat huda ini, ya. Kafir pun dapat petunjuk ini, ya. Allah subhanahu wa ta'ala qad hadal kafir. Kadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang kafir. Nah, artinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan mereka, membimbing mereka, menjelaskan kepada mereka jalan yang benar. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma thamuda fahadainahum fastahabul ama alal huda. Adapun kaum Tsamud, maka kami memberikan petunjuk kepada mereka, diarahkan, dijelaskan ini yang benar, ya. Fastahabul ama alal huda, tetapi mereka lebih mencintai kesesatan daripada petunjuk. Taib, ini hidayah itu dalalah wal irsyad. Nah, ini umum, taib, baik bagi mukmin atau bagi kafir. Dan seorang hamba bisa melakukan hidayah yang ini. Hidayah dalalah wal irsyad, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan. Ini bisa dilakukan oleh seorang hamba, ya. Dijelaskan kepada manusia ini al-haq, ya. Nah, ini batil, ya. Nah. Baik. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Tadi umum, ya, umum dari sisi hidayahnya, ya. Ini dihasilkan, didapatkan oleh seorang mukmin dan orang kafir. Jadi penjelasan tentang kebenaran itu didapati oleh seorang mukmin dan orang yang kafir. Kemudian umum dari sisi yang kedua, dari sisi yang memberi hidayah, yang memberi petunjuk maksudnya, yang memberi penjelasan. Ini umum, ya. Nah, umum masuk di dalamnya juga Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang mengikutinya. Sebagaimana firman Allah, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, sesungguhnya engkau ya Muhammad, na'am, latahdi, akan memberikan petunjuk, bimbingan kepada jalan yang lurus. Rasulullah menjelaskan kepada kita jalan yang lurus, jalan yang benar, ya. Nah, baik. Jadi ini hidayah yang pertama. Hidayah yang kedua, hidayah itu taufik liqabulil haq. Hidayah taufik untuk menerima kebenaran. Nah, hidayah ini khusus, khusus dari dua sisi. Yang pertama khusus untuk kaum mukminin, ya. Tidak akan mendapatkan hidayah taufik kecuali seorang yang mukmin. Sisi yang kedua khusus, ini khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Artinya hanya Allah yang bisa memberikan hidayah taufik, ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka latahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi hidayah taufik ini hanya Allah yang bisa memberikannya. Nah, hanya Allah yang bisa memberikannya. Kalau hidayah dalalah wal irsyad tadi, kita pun bisa melakukannya dengan memberikan penjelasan, ini kebenaran, ini al-haq, ini hidayah al-irsyad wa dalalah. Adapun hidayah taufik untuk menerima kebenaran, ini hanya Allah yang bisa memberikannya, dan ini khusus untuk kaum mukmin. Sedangkan firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami petunjuk, ya. Ini mencakup dua jenis hidayah ini. Mencakup dua jenis hidayah ini, hidayah dalalah wal irsyad, dan mencakup juga hidayah tu taufik liqabulil haq. Taib, masih ada beberapa tambahan faidah, akan tetapi insyaallah, nah, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.